الرحمن الرحيم عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari yang diringkas oleh Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu annahu. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari yang diringkas oleh Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu annahu. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari yang diringkas oleh Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari karya Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-159. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah, Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam, putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau adalah As-Siddiqah binti Siddiq Al-Mubarra'ah minas sama, wanita yang jujur, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur. Oleh karenanya, siapapun yang mencelah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka pada hakikatnya dia mencelah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membenci Aisyah pada hakikatnya adalah membenci orang yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya dan kita mencintai beliau, karena ummahatul mukminin, istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau, istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibunda bagi orang-orang yang beriman. Ya, termasuk adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang enggak mengakui, berarti dicurigai keimanannya. Pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ibunda, di sana ada suatu kaum yaitu kaum Syiah Rafidah, yang tidak mengakui engkau sebagai ibunda. Jawab Aisyah, enteng. Betul, dia bukan ibu, saya bukan ibunda bagi dia. Karena saya hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman. Saya hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman saja. Adapun bagi orang-orang kafir, saya bukan ibunda bagi mereka. Ya, maksudnya istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang yang beriman, yakni kita wajib mencintai mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, layaknya kita mengagungkan ibu kita sendiri. Taib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli." Jika salah seorang di antara kalian ngantuk, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun dhamir mukhatab di sini adalah laki-laki ya, ahadukum, tapi kaidah dalam bahasa dan kaidah dalam usul fikih bahwa ya, hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan sampai ada dalil yang membedakannya, sebagaimana dalam hadis an-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu adalah ya saudari ya saudara bagi kaum laki-laki ya. Makanya para ulama menegaskan hukum asalnya dalam hukum-hukum syar'i tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Siapa yang membedakan maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Jika salah seorang di antara kalian na'isa, na'asa artinya nuas, ngantuk berat, wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan sholat, wawu di sini wawul hal, yani dan dia dalam keadaan sedang melakukan ibadah sholat. Sholat di sini umum, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, mencakup sholat wajib maupun sholat sunnah. Siapa yang membedakan, oh ini maksudnya adalah sholat sunnah, adapun sholat wajib tidak, atau maksudnya ini sholat wajib, sholat sunnah tidak, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya, ya, tidak ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, kecuali apabila ada dalil. Kalau ada dalil yang membedakan, maka kita bedakan. Jika tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu mencakup umum, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, ini kaidah. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian ngantuk, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia sedang sholat, dalam keadaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, fal yarkut, maka hendaknya dia tidur dulu, hatta yadhaba anhu naum, sampai ya hilang darinya rasa ngantuk tadi. Ya, disuruh untuk tidur terlebih dahulu, membatalkan sholatnya. Kalau memang itu adalah ngantuk yang berat, yang sekiranya justru dia malah tidak sadar apa yang dia katakan. Ya, karena orang sholat itu harus dalam kondisi sadar. Kalau orang ngantuk berat, malah gak sadar dengan apa yang dia ucapkan, ya disuruh oleh Nabi untuk tidur terlebih dahulu. Ya, karena sholat ini ibadah yang sangat mulia, harus dengan menghadirkan hati, dengan penuh semangat, dengan kesadaran diri. Makanya orang yang mabuk gak boleh sholat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Ya, jangan kalian mendekati sholat jika kalian dalam kondisi mabuk. Karena orang yang mabuk tidak sadar apa yang dia ucapkan. Begitu juga orang yang ngantuk berat. Orang yang ngantuk berat, ya, sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia antara langit dan bumi, ya, gak sadar. Ini sekarang lagi di mana aja gak sadar dia. Ngantuk pol pokoknya. Ya, maka di sini disuruh oleh Nabi untuk apa? tidur dulu. Mendingan tidur dulu daripada sholat dalam keadaan kondisi seperti itu. Kenapa demikian? Perhatikan sebabnya, alasannya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa naisun. Karena salah seorang di antara kalian apabila dia sholat sedangkan dalam kondisi ngantuk berat. Di sini ngantuk berat ya, bukan cuma sekedar ngantuk nguap dikit ya, ngantuk-ngantuk yang ringan, itu tidak. Jadi yang dimaksud di sini adalah ngantuk berat sampai dia tidak sadar apa yang dia katakan. Ini yang dimaksud. Karena salah seorang di antara kalian apabila sholat dan dia ngantuk berat, la yadri, dia tidak tahu. Jadi patokan ngantuknya di sini kalau dia tidak tahu, tidak sadar. La'allahu yastaghfir, bisa jadi dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayasubbu nafsahu, tetapi justru malah mencela dirinya sendiri. Namanya orang enggak sadar. Ya, pengennya ya Allah ampuni aku, malah mungkin ya Allah siksalah aku. Ya, namanya enggak sadar gitu kan? Namanya juga tidak sadar. Daripada nanti salah ngomong, salah doa, ntar dikabulkan beneran tambah repot. Ya kata Nabi, kalau memang seorang itu ngantuk berat, pol, gak bisa ditahan lagi, mendingan dia apa? Tidur terlebih dahulu sampai hilang ngantuknya, baru kemudian dia apa? Sholat dalam kondisi ya sadar, dalam kondisi bugar, dalam kondisi semangat. Ya, karena sholat adalah ibadah yang sangat mulia, harus dengan kekhusyuan, ya, bahkan khusyuk di dalam sholat, kata para ulama, ruhnya sholat. Intisari dalam sholat adalah khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang ya beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Baik. Hadis yang selanjutnya itu mirip juga, makanya kita baca sekalian. Wa an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas, yakni Anas ibnu Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah, dan beliau adalah seorang sahabat yang diberkahi, ya, umurnya panjang, banyak hartanya, banyak anaknya. Ya, salah satunya adalah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda mendoakan beliau, Allahumma barik fi malihi ya wa waladihi. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrohu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya dan panjangkan umurnya. Ini juga salah satu dalil ya yang menunjukkan bolehnya mendoakan seseorang dengan panjang umur. Semoga Allah memanjangkan umurmu. Boleh. Ya, asalkan panjang umur dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau mengatakan, idza na'asa ahadukum fis shalah, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk di dalam salat, ngantuk berat, ya, yang dimaksud di sini adalah ngantuk berat di mana dia enggak bisa menahan lagi, falyanam, hendaknya dia tidur terlebih dahulu, hatta ya'lama ma yaqra, sampai dia sadar apa yang dia baca. Jangan sampai dia sholat dalam keadaan gak sadar, kayak orang mabuk. Ya, kayak orang mabuk. Orang mabuk aja dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Allah sholat. Gak sholat juga dosa. Orang mabuk itu repot. Gak sholat dosa. Tapi sholat juga gak boleh. Terus bagaimana? Ya jangan mabuk. Jangan mabuk. Gitu. Demikian juga orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk tidak boleh, ya kalau ngantuknya ngantuk yang sangat berat sampai dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, ya tidak boleh. Ya, mendingan dia apa? Tidur terlebih dahulu. Taip. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran bagi kita untuk khusyuk dan menghadirkan hati di dalam ibadah sholat. Ya. Dalam ibadah sholat. Nah, karena khusyuk di dalam sholat itu adalah ruh inti sari. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin, berupaya melakukan kiat-kiat, melakukan tips-tips bagaimana kita meraih kekhusyuan di dalam sholat. Di antaranya yang pertama adalah ya datang tepat waktu, tidak masbuk. Ya, dengan misalkan sebelum adzan atau paling tidak setelah adzan ya, sehingga kita ada waktu untuk sholat sunnah, berdoa terlebih dahulu sebagai pemanasan. Adapun yang datangnya terlambat, apalagi lari-lari, ngos-ngosan, bagaimana dia akan meraih apa? Kekhusyuan. Ya. Nah, yang kedua, di antara kiat juga adalah hendaknya bagi kita untuk ya isti'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ingat, setan akan berupaya untuk merusak ibadah kita, terutama ibadah sholat. So, ya, setan itu sudah berjanji. Qala fa bi izzatika la uhyannahum ajmain. Ya. Dengan kemuliaanmu ya Allah, saya akan menyesatkan mereka. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya setan itu apabila ada adzan, dia apa? Lari. Sampai ngentut-ngentut. Jadi setan bisa ngentut juga. Nah, nanti kalau sudah selesai adzan, dia balik lagi untuk menggoda orang-orang yang sholat sunnah. Kalau ada qomat, dia kabur lagi. Sampai ngentut lagi. Kalau sudah selesai qomat, dia balik lagi, goda lagi. Ya, mengingatkan orang-orang yang sholat, oh kamu begini, kamu begini. Makanya sering kan kita sholat diingatkan. Kemarin kamu ada tugas loh, belum selesai. Ya, besok piket kan. Kamu belum menghubungi orang tua. Diingatkan terus. Ya, diingatkan terus. Sampai seorang kadang lupa sudah berapa rakaat yang dia sholat. Ya, intinya salah satu proyek setan adalah merusak kekhusyuan sholat seorang. Kalau kita digoda sama setan, itu berarti ada keimanan dalam hati kita. Adapun orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya, gak digoda sama setan. Makanya pernah orang-orang Yahudi datang kepada Ibnu Abbas mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kalian kok mengeluh tentang ya godaan setan, was-was setan? Kami lo enggak pernah diganggu. Maka kata Ibnu Abbas, "Wa ma yaf'alu iblis, wa ma yaf'alu syaitan biqalbin kharab?" Ngapain setan ya mengganggu hati yang sudah rusak? Emang udah rusak yang ngapain diganggu? Setan itu ngganggu hati yang masih bagus, dirusak. Ya, nah, kalau ada paku, ada paku bengkok sama paku yang lurus, yang dipalu yang mana? Yang lurus yang dipalu, dipentungin terus. Kalau yang bengkok nggak bakalan. Ya, nah, begitulah gambaran setan. Setan akan menggoda ya orang-orang yang memiliki keimanan. Adapun yang nggak ada iman, ya tidak digoda sama setan karena udah rusak. Yang ketiga, agar kita khusyuk di dalam sholat, yaitu hendaknya bagi kita berusaha memahami apa yang kita baca, memahami yang kita baca, tadabbur. Makanya penting ikhwan, kita faham arti yang kita baca dalam sholat. Ya, lafadz-lafadz di dalam sholat itu kan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Ya, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Kemudian surat Al-Fatihah, ya. Kemudian surat-surat di dalam Al-Qur'an, doa-doa ketika ruku, sujud dan sebagainya. Kita harus ngerti apa artinya. Kita harus ngerti. Makanya kalau santri nih belajar mufradat, belajar mufradat, mufradat kata-kata bahasa Arab, hal yang paling utama yang kalian pelajari adalah mufradat apa yang kalian baca dalam sholat, supaya kalian faham apa arti bacaan dalam sholat itu. Ketika kita baca Allahumma ba'id itu artinya apa, kita faham. Ya, surat Al-Fatihah yang selalu kita baca itu artinya apa, kita faham. Jangan sampai kita membaca ya doa-doa dalam sholat, tapi kita gak ngerti apa yang kita baca. Ya, seakan-akan bahasa Arab, doa, Al-Quran yang kita baca hanya sekedar raja-raja yang tidak memiliki arti. Jangan. Ya, tadabbur, mengerti, memahami, itu sangat penting sekali. Kemudian, yang keempat adalah berusaha untuk tuma'nina. Tuma'nina. Tuma'nina artinya apa? Bagaimana kita tenang, tidak tergesa-gesa, gak patas, ya, ya, kayak orang balapan. Apalagi kalau sholat terawih, jangan sampai kayak yang di berita itu, ya, 23 rakaat cuma 10 menit. Jangan sampai. Nabi SAW pernah mendapati seorang sahabat yang tidak tuma'ninah dalam sholatnya, disuruh ngulang. Sholli fa innaka lam tusalli. Yang disebut dengan hadisul musyi' fi sholat. Ya, hadisul musyi' fi sholat. Orang yang jelek sholatnya, karena tidak tuma'ninah dalam sholat. Disuruh sholat oleh Nabi untuk apa? Ngulang sholatnya. Sholatlah. Karena kamu pada hakikatnya belum sholat. Gak sah. Maka kita harus tenang. Ya, jangan sampai kebut-kebutan. Apalagi kalau biasanya nih sholat sendirian. Hanya bagus kita sholat berjamaah itu. Ya, sholat berjamaah kan gak mungkin antum kebut-kebutan. Kalau imamnya ya gak kebut-kebutan. Karena antum dituntut untuk mengikuti imam. Beda kalau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri. Ya, Qul huwa ahad sudah paling panjang tuh biasanya. Ya, Yasin, Allahu Akbar. Nah, pernah diceritakan bahwa ada orang Arab Badui sholatnya nggak tuma'nina, patas. Ya, dilihat sama Umar bin Khattab, dipanggil selesai sholatnya, ulangi sholatnya. Ya, sholat yang tuma'nina. Taib, akhirnya dia ngulangi. Setelah selesai, ditanya sama Umar bin Khattab, gimana sholatnya, enakan yang sekarang apa enakan yang sebelumnya, yang kedua apa yang pertama? Nah, kata orang Arab Baduinya, enakan yang pertama, karena kalau yang pertama saya sholatnya lillahi ta'ala, kalau yang kedua karena saya takut sama tongkatmu. Kemudian juga ayol ehwa, hal yang paling penting juga agar kita khusyuk dalam sholat adalah menghindari segala hal yang dapat menimbulkan hilangnya kekhusyuan dalam sholat. Ya, hindari segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Antaranya adalah kalau kita menahan BAB atau BAK ya dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafiuhul ahbathan. Tidak sempurna salat seorang jika makanan sudah dihidangkan dan dia pengin makan. Disuruh oleh Nabi untuk mendahulukan makan dulu. Daripada sholat terus kepikiran apa? Makan. Ini antum lapar. Sudah dihidangkan sama umi antum sate. Ya. Dahulukan makan dulu atau sholat dulu? Ya. Dahulukan makan dulu. Kalau antum pingin banget. Ya. Daripada apa? Daripada sholat terus kepikiran. Sate rek enak ya. Ya. Malah enggak khusyuk. Atau juga wala huwa yudafihul ahbasan. Janganlah dia sholat sambil menahan BAB qadaul hajah. Ya, atau kencing ya. Ya. Jangan. Tapi ini maksudnya yang mengganggu kekhusyuan. Bukan cuma sekedar was-was. Ya. Nah, sebagian kadang santri baru cuma was-was saja terus membatalkan. Ini was-was setan. Was-was setan. Tapi yang sekiranya betul-betul antum misalkan habis makan sambal mules, waduh, enggak bisa ditahan daripada mencret di masjid, ya. Nah. Batalkan. Ya, batalkan. Atau mendingan antum apa? Selesaikan dulu qadaul hajah baru kemudian sholat. Agar sholatnya khusyuk. Daripada sholat sambil merem-merem gini. Aduh, suwine imame kira. Lama banget. Malah enggak khusyuk. Ngomel-ngomel sendiri nanti malam. Ya. Nah, demikian juga segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Hindari. Di antaranya adalah tulisan-tulisan yang ada di baju. Nah, hindari tulisan-tulisan. Ya. Ya. Kadang-kadang kan ada yang di kaos-kaos itu ya, ada tulisannya. Kalau sholat, jangan yang ada tulisan-tulisannya. Ya. Apalagi tulisan-tulisan yang kadang betul-betul ganggu orang yang di belakangnya. Ada tulisan kadang, percuma ganteng, istrinya cuma satu. Ya. Emang lo ganteng? Tep, emang kamu ganteng? Tep, ada juga kadang biasanya sarung, merek sarung. Ya kan? Gajah duduk. Wih, gajah bisa duduk ya gimana ya? Jadi itu ganggu yang belakang. Ini kebaca. Ya, nah. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, hindari. Ya. Dan saya ingatkan pada mungkin santri juga ya, kaos-kaos yang itu adalah ada tulisan-tulisan pemain-pemain kafir, ya, Ronaldo, Messi, ya, dan sebagainya, dibuang atau dibakar atau ditutup, ya, atau dibuat serbet lah, nggak apa-apa, nggak boleh, ya. Bagaimana seorang Muslim, apalagi penuntut ilmu, santri, malah mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir, Ronaldo, Messi, orang-orang kafir. Bagaimana kita seorang santri malah pakai pakaian yang ada tulisannya orang-orang kafir, masuk Jami Al-Furqan lagi. Ya. Jadi Allahul Musta'an, nggak boleh ya. Kalau yang masih punya seperti itu tadi dipakai untuk serbet nggak apa-apa ya, atau ya ditutup, ditambal ya, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan ada seperti itu ya. Demikian juga yang biasanya mengganggu adalah tring HP, hindari. Makanya ketika kita mau sholat, pastikan yang bawa HP ya untuk men-silentnya atau mematikannya supaya tidak ganggu. Jangan sampai nanti pas sholat ada nada dangdutan lagi. Waduh. Ya. Atau dangdut islami. Ya, enggak boleh juga. Ya. Atau nada dering yang lain. Ya, nada dering yang lain. Pernah kejadian ya di anu pernah ditanya di satu tempat di luar Jawa. pas kita safari dakwah di sana. Ustaz, apa hukumnya? Kemarin Ustaz ada kejadian, pas kita sholat, terus ada ring HP, bunyinya bayi yang cekakaan itu. Nah, akhirnya semua jamaah ketawa semuanya, Ustaz. Ketawa semuanya. Batal enggak itu? Ya. Ya, kalau ketawa ya berarti apa? Batal. Makanya hindari segala hal yang bisa membatalkan. Nah, pastikan ya. Kalau kita lupa, ya, lupa nih, misalkan di tengah-tengah kita lupa, berarti apa? Segera matikan. Walaupun antum dalam kondisi apa? Salat. Ini gerakan mematikan tersebut wajib hukumnya. Ya, gerakan yang diperbolehkan bahkan wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak segera mematikan, bisa mengganggu kekhusyuan yang lainnya. Ya, bisa mengganggu kekhusyuan yang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Termasuk yang mengganggu juga adalah biasanya kalau antum sholat ya di depan cermin. Hindari sholat di depan cermin. Sholat di depan cermin. Ganteng juga ya. Asik ya. Nah. Atau loh, jerawat saya kok nongol ya? Akhirnya malah mencetin jerawatnya. Ya, sibuk malah mencetin jerawat. Ya, artinya hindari segala hal yang bisa merusak kita apa? Kekhusyuan kita dalam sholat. Yang bisa merusak kekhusyuan juga dalam sholat biasanya juga anak-anak yang rame. Bawa anak-anak ya. Nah, masjid harus kita hormati. Ya, boleh bawa anak-anak itu, tapi kita harus apa? Mendampingi, memastikan bahwa mereka tidak mengganggu kekhusyuan. Dan usahakan kalau anak tersebut belum mumayyiz, tidak dibawa, kalau bisa. Karena apa? Anak-anak yang belum mumayyiz itu juga sholatnya belum sah. Toh mereka sholatnya belum sah, belum faham juga. Baru takbiratul ihram, kabur dia. Ya. Nah, kecuali kalau sudah mumayyiz, sudah 6 tahun, 7 tahun ke atas, silahkan dibawa ke masjid, tapi didampingi. Ya, sambil dididik dengan baik. Ya. Nah, itu tidak mengapa. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita menjawab beberapa pertanyaan. Baik, afwan Ustaz. Keluar dari permasalahan anak, sering dengar perselisihan tentang bumi itu bulat atau datar. Yang benar yang mana? Dan bagaimana kita menyikapinya? Bumi bulat atau datar, ya, para ulama sudah menjelaskan hal ini. Bahkan sudah dinukil ijma, kesepakatan para ulama. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Demikian juga dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal, dinukil oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah dalam Ar-Risalah Al-Arsyiyah, dan ulama-ulama yang lain menegaskan bahwa bumi itu adalah bulat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebelum para ilmuwan ya membahas tentang masalah ini, para ulama-ulama kita sudah membahas, bahkan sudah dinukil apa? Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Dan para ulama apabila telah bersepakat tentang suatu, pasti itu benar. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Ya, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Cukuplah kesepakatan mereka sebagai pedoman bagi kita. Namun, ayyuhal ihwa, ini satu masalah. Adapun debat panjang, debat kusir dalam masalah ini, ya, bulat atau datar, ya, saya melihatnya tidak perlu kita untuk apa, ya, menghabiskan waktu kita untuk perdebatan, ya, banyak hal-hal yang lebih penting daripada ngurusin bumi datar atau bulat. ya, kalau kita sampaikan kepada mereka dan mereka nerima, alhamdulillah. Enggak nerima, ya udah tinggalkan. Enggak usah habiskan waktu kita untuk debat-debat yang tidak ada gunanya. Ya. Nah. Karena ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Yang mau menerima, alhamdulillah. Enggak mau menerima, ya udah. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ustadz, bagaimana jika vaksin tidak meniatkan untuk ikhtiar kepada Allah? Misalnya ada tujuan di balik itu. Vaksinnya hanya untuk syarat penerbangan. Ya, membuat SIM mobil dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya. Innamal a'malu binniat. Semuanya tergantung kepada niatnya. Ya. Kalau antum niatnya ikhtiar, ya, niatnya taat kepada para pemerintah, maka antum berpahala. Tapi kalau niatnya yang lain, ya enggak dapat pahala. Ya, semuanya tergantung kepada niat, ya, tergantung kepada niat. Wallahu a'lam. Ustaz, semoga Allah SWT senantiasa merahmati Ustaz dan menjadikan Ustaz senantiasa istiqomah berada di atas hidayah. Amin. Apakah sering mendengar perkataan yang kotor dapat mengeraskan hati seorang walaupun ia tidak berucap dengannya? Ya. Dan tolong sebutkan kepada kami sebab-sebab kerasnya hati. Sering mendengarkan ucapan kotor, apakah mengeraskan hati? Ya. Ya. Kemaksiatan dan mendengarkan kemaksiatan itu salah satu sebab kerasnya apa? Hati. Ya. Nah, karena ucapan-ucapan kotor tidak selayaknya bagi kita untuk apa? Mendengarkannya. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fa'syul. Jadi seorang mukmin itu bukan pencela, bukan orang yang ucapannya kotor. Ya, tapi ucapannya itu bagaikan lebah. Ya, lihat lebah makannya pilihan yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Itu seorang mukmin. Ya, seorang mukmin tidak mendengarkan kecuali yang baik juga. Karena telinga ini ayol ehwah nikmat dari Allah SWT. Kita bisa mendengar itu nikmat. Maka gunakan kenikmatan Allah ini untuk mendengarkan yang baik. Kajian, murattal. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Nyanyian, ya. Nah, ini akan bisa mengeraskan hati kita. Akan mengeraskan hati kita. Apa saja sebab-sebab kerasnya hati? Banyak. Antum bisa lihat di buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, ya, berjudul Dhammu Qaswatil Qalb. Dhammu Qaswatil Qalb. Ya, celaan tentang kerasnya hati. Ya, beliau punya buku khusus tentang masalah sebab-sebab kerasnya hati. Ya, ada dalam kumpulan rosail beliau. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.